بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله بأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافئين مزيلين لذلك ما قدر من السيئات، دافعين لذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مطلوب، كما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. طيب، كتب لي رحمه الله تعالى dan termasuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran, bihasabil imkan, disesuaikan dengan kemampuan. Kalimat bihasab al-imkan menunjukkan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan hamba. Sebab yang masuk ke dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini tidak semua orang, dalam makna yang lebih khusus, sebab dia mempunyai tawabit, kawaid, mempunyai prinsip-prinsip minimal dia harus memiliki ilmu, memiliki basirah dari tiga sisi, ilmu basirah terhadap apa yang akan dia dakwai. Dia harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, dan dia mampu membedakannya. Ilmu yang kedua, ilmu tentang keadaan orang-orang yang diajak kepada yang ma'ruf dan dicegah terhadap yang mungkar. Dan ilmu yang ketiga, tentang kaifiyah, cara mendakwahi mereka yang kita sudah kenal. Bagaimana cara memahamkan yang ma'ruf dan yang mungkar? Dan al-amru bil ma'ruf ini merupakan ibadah besar yang merupakan kekhususan umat ini sehingga menjadi umat yang terbaik. Coba perhatikan disebutkannya sifat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di akhir ayat, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar. Coba lihat sifat ini disebutkan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalian adalah umat yang terbaik. Karena itulah umat yang terbaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum, ini adalah umat yang paling sempurna dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ini ibadah kata Syekh dan ketaatan yang merupakan keterangan yang sangat jelas akan batilnya sangkaan orang yang menganggap dirinya telah sampai kepada hakikat dalam beragama yang ternyata keluar dalam dari ibadah yang sangat sahih. Ini masih uraian Syekh rahimahullahu taala dalam menjelaskan mengudahkan orang-orang yang telah syuhud yang ternyata hanya syuhud kauniyah atau syuhud dalam iradah kauniyah atau syuhud terhadap rububiyah al-muta'alliqa bi rububiyah atau bahkan yang lebih mengerikan lagi syuhud yang bukan kauniyah dan bukan diniyah. Seperti syuhud Mujarrad, Ibn Arabi, Ibn Saba'il, Al-Hallaj, penganut-penganut kekafiran yang sangat menjijikkan yang bernama Hululiyah atau Ibtihadiyah atau Wujudiyah, Wihdatul Wujud. Baik, kalau kita memahami ibadah al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, maka tidak akan mungkin kita terjatuh ke dalam paham ini. Sebab paham itu justru menganggap semuanya harus dibenarkan. Harus kita yakini Allah meridainya. Sementara yang ini justru harus membenci, mengingkarinya. Dan tidak akan sampai ke dalam derajat umat yang terbaik kecuali harus memiliki sifat ini. Bihasabi imkan, disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan seseorang berbeda-beda. Jenjang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar memerlukan kekokohan dalam terucap. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam pelanggaran yang lebih mengerikan daripada kesyirikan, yaitu al-qaul ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sampaikan ya Muhammad, tidak ada yang Rabbku haramkan kecuali hanya ini. Apa itu? Satu, al-fawahish, segala sekecian yang nampak maupun tersembunyi. Lebih mengerikan dari itu, al-ithm wal-baghy, dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Lebih mengerikan, lebih besar dari itu, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak mungkin ada sultan di dalamnya. Ternyata yang lebih besar dari itu. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Ibnu Qayyim, beberapa ulama menyebutkan bahwa penyebutan dosa dalam ayat ini kepada yang a'zam, kepada yang lebih besar. Sehingga yang terakhir adalah yang lebih besar. Kenapa? Sebab berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah dosa yang menjadi sebab semua dosa. Kenapa ada fawahish? Ada yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa ada bid'ah? Kenapa ada dosa-dosa besar lainnya? Kenapa ada kesyirikan? Ada yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wal jihad fi sabilillah yahli al-kufr wan nifaq. Demikian pula di antara ibadah kepada Allah, berjihad di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dari dua jenis ini, yang paling mengerikan adalah orang-orang munafik, sebab dia musuh dalam selimut. Dan dari dua jenis jihad, yang paling berat dan pelaksananya hanyalah orang-orang tertentu adalah jihad bil-'ilm bil-qalb. Jadi menghadapi orang kafir, orang munafik, yang paling berat orang munafik ini. Sebab mereka musuh dan sangat membenci Islam sementara berada dalam tubuh kaum muslimin. Orang kafir nampak jelas. Kemudian dalam jihad menghadapi mereka, orang kafir maupun orang munafik, ada dua medan pertempuran. Ada medan pertempuran yang di lapangan. Dengan senjata. Dan yang kedua, medan pertempurannya ini tak menentu. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan yang kedua ini yang paling berat. Kalau yang pertama bisa dimiliki oleh siapapun, siapapun bisa ikut. Tetapi yang kedua hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Jihad, pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang kafir dan orang munafik. Fa yastajiduna fi iqamati dini. Maka mereka pun bersungguh-sungguh dalam menegakkan agamanya. Dengan apa? Musta'inina bihi. Dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Syekh menghubungkan pembahasan ini dengan akhir pembahasan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka Mustahil, yang merupakan apa? Prinsip ibadah, ubudiyah, ahlul Quran, ahlullah, khasatuh, ahli Quran, ahlinya Allah, orang-orang khususnya. Mereka menegakkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Mereka bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Dengan hanya meminta pertolongan kepadanya. Dafi'in. Mereka berusaha mengangkat, menghilangkan. Dengan mujahadah dan isti'adah itu, apa yang ditakdirkan dalam perjalanan ini berupa as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Mereka berusaha mengangkat dengan hal itu apa yang kadang dikhawatirkan dalam perkara itu. Ini sangat nampak jelas bahwa demikianlah keadaan Ahlul Quran. Mereka berusaha menegakkan sesuatu, pasti ada penghalangnya. Diupayakan penghalang-penghalang itu dan tidak mau, tidak kembali kepada prinsip konyol yang mengatakan sudahlah itu takdir Allah. Lihat bagaimana Syekh menggambarkan, iya, penegakan ibadah dengan penuh semangat, dengan sehebat-hebatnya. Dan mempertemukannya dengan pembahasan, iya, kondisi orang-orang yang telah syuhud terhadap kauliyah. Jadi dalam menegakkan agama Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat halangan, terdapat sesuatu yang dikhawatirkan, terjadi ini, terjadi itu. Terus, hasrah, ridha, akhirnya akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan terus. Lihat perjalanan dakwah Nabi SAW. Apakah lepas dari kesalahan? Oh, luar biasa. Lihatlah ayat-ayat, surah-surah yang merupakan teguran dalam perjalanan dakwah. Ditegur, diingatkan, diluruskan. Bukan hanya sahabat, Rasulullah SAW pun demikian. Abasa wa tawalla anja'ahu la'a. Dan seterusnya. Menegur Rasulullah SAW dengan teguran yang sangat lembut. Demikian pula beberapa ayat menegur beliau alaihi salatu wassalam. Hanya dengan ini Nabi SAW, para sahabat sampai ke dalam jenjang yang sangat luar biasa. Okay. Ketika dalam upaya mewujudkan agama, hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian terjadi takdir berupa kekeliruan. Mereka mendapatkan teguran dan cepat memperbaikinya. Mengambil pelajaran. Segera masuk ke dalam jenjang istighfar. Ini kenyataan yang sangat nampak. Sementara orang yang sampai dalam hakikat kauniyah, gimana caranya? Dia akan melemah dan akan menganggap hal ini takdir Allah. Ternyata ke dalam dosa ini takdir Allah. Kita terima. Terus ikhlas menerimanya. Kebodohan. Yang kita harus ridho dan istilah. Takdir yang berupa musibah. Kata beliau sama dengan kondisi manusia yang menghilangkan lapar yang dia rasakan. Dengan apa? Kalau sekarang antum lapar. Pasrah. Ketika antum lapar, yakin itu takdir Allah? Hah? Kemudian pasrah? Pasrah. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Apa yang antum lakukan? Datang ke dapur. Atau masuk ke warung makan. Rumah makan. Mencari makan. Sebagaimana keadaan manusia menghilangkan lapar yang dirasakan dengan makan. Dan dengan makan itu akan hilang pula lapar untuk masa selanjutnya. Ini makan saya insyaallah ta'ala bertahan untuk makan siang dan malam. Jadi sudah target. Atau makan saya ini untuk lapar saat ini dan bertahan sampai beberapa jam. Jadi usaha dia sudah apa? Dia mengupayakan menghindarkan dirinya dari bahaya yang menimpa saat itu dan bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa beberapa jam selanjutnya. Demikian pula ketika datang waktu dingin. Manusia menghilangkan hal ini dengan pakaian selimut. Demikianlah, semua yang diinginkan. semua yang diinginkan, yang diangkat kejelekan dengannya, maka pasti kita akan melakukan upaya. Sebagaimana ucapan pertanyaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya hadis ini lemah. Wahai Rasulullah, bagaimana tanggapan engkau terhadap obat-obat yang kami berobat dengannya, bacaan-bacaan yang kami baca saat ruqyah, tukar, benteng-benteng yang dengannya kami membentengi diri, apakah semua itu akan menolak takdir Allah? Kata Nabi, dia merupakan takdir Allah. Ini hadisnya lemah, walaupun maknanya benar. Sama dengan keadaan Umar, ya Allah itu. Ketika beliau bersama dengan rombongannya akan memasuki sebuah negeri yang tertimpa penyakit taun. Akhirnya terjadi perselisihan, ini masuk. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa takut? Kita sudah jauh-jauh untuk mendatangi. Ini tinggal masuk, masa takut? Harus kembali. Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan, mau apa lagi? Tapi akhirnya dipilih, tidak masuk. Menghindar dari takdir Allah, menuju takdir Allah yang lain. Jelas ya? Ketika kita selamat dari ta'ud, para sahabat ini selamat dari ta'ud, itu juga takdirnya Allah. Iya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alaikum rahimakumullah. Dalam hadis inna du'a wal bala la yaltaqiyan fa ya'talijan baina as-sama'i wal ardh. Dalam sebuah hadis ini kuat ya. Nabi Sallam bersabda, sungguh doa dan bala, doa usaha. Yes, bala takdir, apa cobaan, musibah. Layal takdir, betul-betul akan bertemu dan berlomba bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Siapa yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala tetap. Ini memberi ilmu bahwa usaha doa itu sangat bermanfaat. Harus kita upayakan terhadap bala yang menimpa. Dan jangan pasrah. Inilah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah keadaan al-abidina lillah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa kullu dhalika minal ibadah. Perhatikan. Dan semua usaha itu termasuk ibadah. Wa ha'ulai alladhina yashhaduna al-haqiqata al-kauniyah. Wa hiya rububiyyatuhu ta'ala bi kulli syai'. Wa yaj'aluna dhalika mani'a. Min ittiba'i amri bid-din syar'i. Ala maratib fi dalal. Setelah Syekh menjelaskan perkara ini, Syekh melanjutkan bahwa mereka yang menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah, yang mana hal ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, yang mana ilmu ini mereka jadikan sebagai penghalang untuk mengikuti perintah Allah, petunjuk Allah, yang merupakan agama dan syariatnya. Mereka ini ala maratiba fiddalal, berjenjang-jenjang dalam kesesatan. Ini sekarang masuk ke dalam jenjang-jenjang orang-orang yang sesat dalam ubudiyah. Hanya sebelumnya ada jenjang juga yang Syekh telah sebutkan. Jenjang apa itu? Coba perhatikan jenjang yang sebelumnya. Yaitu orang yang menyaksikan hakikat dunia tanpa persaksian hakikat di dunia. Masuk ke mana? Ketidakmampuan membedakan sesuatu yang Allah bisa. Tidak mempunyai furqan, pembeda antara kekafiran dan keimanan. Demikian seterusnya. Kemudian akhirnya, ketidakmampuan membedakan ini masuk ke dalam ketidakmampuan membedakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang disembah selainnya. Akhirnya mereka samakan. Kemudian akhirnya lebih mengerikan lagi sampai ke dalam jenjang ketidakmampuan membedakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, menyamakan Allah dengan semua yang ada. Dengan semua yang ada. Sekarang dijelaskan dari sisi yang lain. Kata beliau, fagulatuhum yaj'aluna dhalika mutlaqan 'amma. Orang-orang yang gulu di antara mereka menjadikan syuhud ini yang mereka yakini menjadi penghalang ketundukan ittiba' terhadap perkara agama, ini menjadikannya mutlaqan 'amma secara menyeluruh tanpa batas. Sehingga kondisi mereka yahtajjuna bil qadar, mereka berhujjah dengan takdir fi kulli ma yukhalifuna fihi syari'ah, dalam segala perkara yang di dalamnya mereka memiliki syariat. Bisa dipahami kelompok yang ada sini? Ketika sampai ke dalam syuhud kauniyah, akhirnya mereka menganggap ini Allah cintai, ini Allah ridai. Akhirnya syuhud ini menjadi penghalang. Tidak perlu lagi mengikuti agama. Tidak perlu mengikuti agama secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku sudah untuk mereka. Perintah dan larangan tidak berlaku secara menyeluruh. Ini yang gulunya mereka. Kata beliau, qawlu ha'ula syarrum min qawlil yahudi wal nasara. Pendapat mereka ini lebih jelek, lebih tinggi daripada pendapat orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa huwa min jinsi qawlil musyrikin alladzina qalu. Dan pendapat ini sejenis dengan pendapat orang-orang musyrik yang telah mengatakan, law syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai'. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak-bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Jadi orang musyrikin akui, ini kesyirikan. Ini pengharaman sesuatu yang datang dari mereka, dari diri mereka. Hanya mereka menganggap semua itu boleh, karena Allah menghendaki. Kalau seandainya Allah menghendaki tidak terjadi, maka tidak akan terjadi, tapi terjadi. Allah menghendaki kalau begitu. Halal bagi kami hal ini. Makanya mereka menyandarkannya. Wallahu amarana biha. Allah yang memerintahkan kami akan hadir. Dalam surah Al-A'raf mereka nyatakan hadir. Dalam surat Zukhruf mereka mengatakan walau syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Seandainya Ar-Rahman menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Lihat ucapan ini ya kawan. Jelasnya jalan kesesatan ini dalam Al-Quran. Wahaulai min a'zami ahli al-ardi fana khuda. Saya jelaskan lagi kesesatan mereka dari sini. Kata Syekh, mereka ini adalah penduduk bumi yang paling besar pertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam hatinya hanya lagi penuhi pertentangan. Kenapa? Lihat. Bal kullu man ihtajja bil qadari fa innahu mutanaqid. Bahkan semua yang berhujjah dengan takdir terhadap pelanggarannya itu mutanaqid, bertentangan. Dia mengucapkan A, melarang sesuatu, sementara dia sendiri itu ternyata pelakunya. Dalam keadaan dia menganggap diri, saya tidak melakukan. Ini salah. Pertentangan itu. Saya jelaskan kenapa Sunan berhujjah dengan takdir itu kenapa. Apalagi yang sampai menetapkan keluar betul dari agama secara penuh. Ainahu la yumkin ay yuqirra kullu adami ala ma fa'al. Kata beliau, karena sungguh tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang berpaham dengan paham ini ayyukirra kulla adami ala ma fa'al. Tidak mungkin orang yang berpaham dengan paham ini membenarkan semua tindakan anak cucu Adam. Dalam arti, lihat, fala buddha, pasti. Ida zalamahu zalim, au zalaman nasa zalim, wa sa'afil ardi bil fasad, wa akada yasliku dima'an nas, wa istahillu al-furuj, wa yuhliku al-hatha wal-nasl, wa nafi dhalika min anwa'i darar, allati la qiwama lil-nasi bihi, ayat fa'ahad al-qadar. Ini begini jawabannya. Ini jawaban syaratnya. Fala buddha idah syaratnya, jawabannya di sini. Ayat fa'ahad al-qadar. Wa ayyu'akib al-zalima bima yakuffu udwanahu wa udwana amthali. Fayuqalula in kana al-qadar hujja fada' kulla ahadin yaf'adu ma yasha' يَشَاءُ بِكَ وَبِغَيْرِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً بَطَلَ أَصْلُ قَوْلِكَ إِنَّ الْقَدَرَ حُجَّةً. Kata beliau, pasti ketika ada orang zalim yang menzalimi dia, atau ada orang zalim yang melakukan kezaliman kepada manusia, ada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ada orang yang sudah menumpahkan darah-darah manusia, seenaknya membunuh. Ada orang yang menghalangkan kehormatan-kehormatan. Ada orang, ketika ada orang yang membinasakan perkebunan, sawahan, tumbuh-tumbuhan, dan turunan. Dan semisal itu dari berbagai darah yang tidak akan tegak kehidupan manusia. Kecuali hanya dengan tegaknya maslaha itu yang telah dirusak oleh si zalim. Kalau terjadi ini, pasti kata saya. Pasti. Orang yang berpaham ini akan berusaha mengangkat hal itu. Dan berusaha menghukum si zalim. Untuk mencegah permusuhannya. Dan berbagai pelampauan batasnya. Karena itu katakan kepada dia. Jika takdir adalah hujjah, maka biarkanlah setiap orang berbuat sekehendaknya terhadap engkau dan terhadap selain engkau. Dia akan terima? Kalau takdir memang hujjah, pukul dia. Pukul. Setelah itu antum katakan, jangan marah ya, hidup terhadap takdir. Itu takdir. Jangan melawan. Harus ridha terhadap takdir. Dia kan ridha? Tidak ada yang ridha. Walaupun yang berpaham dulu sekalipun. Tidak kena ada yang mau bersuji terhadap takdir. Kalau langsung menyakiti dirinya. Iya. Dia akan menolak. Dia akan berusaha menolak ketika ada sesuatu yang menimpa dia. Terus kalau bukan suci, kamu menolak, berarti bukan suci. Kalau begitu batallah asal pendapat kamu bahwa takdir itu adalah hujjah. Ashabu hadzal qaul, kata beliau, pemilik pendapat ini, yaitu yang berhujjah di hakikat al-kauniyah, dengan hakikat kauniyah ini, la yutarriduna hadzal qaul wa la yalzimuna. Mereka tidak paten di atas pendapat sesat ini pula. Mereka tidak kokoh di atas kesesatan ini. Jadi pendapat sesat ini, mereka gunakan hanya dalam kondisi tertentu. Ketika sejalan dengan hawa nafsunya. Untuk terus berada, tidak mau. Sebab dalam kondisi tadi, ketika dia dipukul, dia tidak akan gunakan pendapat itu. Ya pukullah. Sebab ridha terhadap takdir adalah agama. Saya harus memuji perbuatanmu memukul saya. Tidak akan ada yang terima hal itu. Sebagaimana dia memang, ketika menganggap dirinya terjatuh ke dalam dosa dan meyakini Allah ini adalah ketentuan Allah, ini adalah takdir Allah. Ketika syuhud ini, kita harus meyakini ini adalah sesuatu yang Allah hidayi. Saya harus tulus menerimanya. Ini terhadap dosa, sejalan dengan hawa nafsunya. Tapi ketika ada orang yang mendolimi dia lapar, ada dingin yang menimpa, dia tidak mau berdalil dengan pendapat itu. Karena itu Syekh mengatakan, pemilik pendapat ini tidak kokoh di atas pendapatnya. Terus, innama hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum. Ini keadaan semua pelaku bidah. Semua pelaku bidah di sini keadaannya. Mereka tidak mengikuti, kecilahnya mengikuti pendapat yang simpang siur. Saat ini berpendapat begini, sebab sejalan dengan hawa nafsu. Besok berpendapat begini, sebab itu sejalan dengan hawa nafsu. Sebagaimana kata para ulama, sebagian ulama tentang mereka, anta inda ta'af khabari, wa inda al-ma'asiyah jabari. Ayya madhadin wafaqa hawad, tamadhad tabin. Kamu, ketika diperhadapkan dengan ketaatan, qadari. Dan ketika diperhadapkan dengan maksiat, jabari. Ini asal pendapat mereka. Jadi sebenarnya kamu, madhab apapun yang bersesuaian dengan hawa nafsu, itulah madhabmu, itulah ikutanmu. Ketika diperhadapkan dengan maksiat, mereka mengatakan, mereka jabari. Menganggap ini apa? Ini semuanya adalah kehendak Allah. Keluar dari kehendak kami. Kami ibarat pohon yang ditiup oleh angin. Terus, sehubungan dengan ketaatan. Kenapa dikatakan qadar? Sehubungan dengan ketaatan. Ketika malas-malas sholat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qadari berpendapat apa? Tidak ada kehendak Allah. Kebalikannya, tidak ada kehendak Allah. Jadi semasa kehendak itu. Ketika disuruh saat, ya kemampuan saya. Bermalas-malasan, meninggalkan ketaatan. Lemah dalam berusaha. Dengan dalil takdir. Ya kemampuan saya di usia. Tapi kalau terhadap maksiat, jabari. Semuanya kehendak Allah. Sebab apa? Itu yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Masya Allah. Ini dalam ya. Pembahasan Syekh mengungkap hakikat kesesatan mereka. Ini bisa jadi judul kitab tersendiri yang nanti akan berjilid-jilid bahwa hakikat orang-orang yang menyimpang kepada selain Allah, kepada selain Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya adalah pengikut pendapat dan hawa nafsu. Walaupun mereka Syiah, Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, Ahmadiyah, dan banyak kelompok-kelompok sesat dulu dan sekarang dan seterusnya, itu apa? Itu mengarang kita. Seolah-olah berada di atas kaidah-kaidah yang jelas. Mereka saling bertentangan dalam kaidah. Saling bertentangan dalam kaidah. Semua pelaku bidah saling bertentangan dalam kaidah. Siapa memahami sisi bertentangannya ini, maka dia bisa menghadapi semua pelaku bidah, menjadikan dalilnya mereka untuk membantah mereka sendiri. Seperti Mu'tazilah. Atau Mu'tazilah. Seperti Mu'tazilah. Orang yang menganggap Allah itu dia nafikan sifat dari Allah. Allah tidak mempunyai tangan. Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini. Dia nafikan. Ini Mu'tazilah. Dalam berbagai jenjang fakirnya mereka. Dasar pikirannya apa? Dasar pikirannya apa? Lari dari menyamakan Allah dengan makhluk. Ingin mensucikan Allah. Ketika sampai kepada mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadaku mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha', bahkan dua tangan Allah, Allah hamparkan. Dua tangan tidak pantas bagi Allah. Mereka pahami ketika kita sebutkan dua tangan, atau sifat turun, langit dunia, sifat marah, ridho, dan berbagai sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, mereka memahaminya apa? Sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Kita sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Itu dalil. Kita sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Bagaimana caranya? Tolak. Jangan pernah mengatakan Allah punya dua tangan. Akhirnya apa? Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini. Terjatuh ke dalam apa? Penyerupaan yang paling menjijikkan. Allah adalah ketiadaan. Dia kan lari dari apa? Menyerupakan Allah. Tapi ternyata hasilnya apa? Dia serupakan Allah dengan ketiadaan. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak punya tangan, tidak begini, tidak penafian, penafian saja. Kalau sifatnya penafian saja, berarti apa? Ketiadaan. Kali ikhwah, rahimahumullah. Ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang batil, sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya terjadi, terjatuh ke dalam apa? Terjatuh ke dalam penyerupaan yang sangat mengerikan. Terjatuh ke dalam apa? Prinsip yang mengotori agama dia dengan kotoran yang sangat menjijikkan. Baik. Jadi ahli bid'ah itu tanakut. Orang yang berhujjah dan takdir, siapapun tanakut. Hakikat mereka, innama hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum. Wa minkum, dan di antara mereka. Artinya apa ini? Kelompok kedua ya. Kelompok pertama, berdalil dengan takdir, dan menjadikan dalil ini sebagai apa? Hujjah terhadap semua perkara agar. Kelompok kedua, minkum sinfun yadda'una tahqiq wal ma'rifah. فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا وأن من شهد أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن الخبير سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه جهودا فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. Ini agak rumit sedikit. Kata beliau, di antara mereka sekelompok yang mengaku sampai ke dalam jenjang at-tahqiq, sampai ke dalam jenjang ma'rifat. Akhirnya mereka menyangka perintah dan larangan itu lazimun terus menerus ada. Liman syahidah dinafsihi fi'ala, terhadap orang yang masih menyaksikan bahwa perbuatannya adalah perbuatannya, terhadap orang yang masih melihat bahwa dirinya lah yang berbuat. Kalau yang tadi, pokoknya orang yang benar kalau tinggalkan agama dengan paham ini. Kalau ini, dia bagi untuk dia saja. Kamu yang belum mampu menyaksikan ini, tidak boleh. Orang yang masih menyaksikan bahwa perbuatan dia adalah ciptaan Allah, ini yang benar ya. Orang yang masih mampu menyaksikan bahwa dirinya yang berbuat, juga berbuat, dirinya ini yang melakukan sunnah, tindakan, melakukan sesuatu, maka lazim, perintah dan larangan tetap harus bersama dia. Adapun yang menyaksikan bahwa perbuatannya adalah makhluk dan meyakini bahwa dia majbur, perbuatan dia katanya hanyalah dicipta oleh Allah dan dia meyakini dia hanyalah dipaksa. Allah semasa yang berbuat di dalamnya. Sebagaimana Allah menggerakkan semua yang bergerak. Antum lihat pohon di luar itu. Daunnya bergerak. Ada kehendak pohon padanya. Seperti itu dia. Kalau sampai menyaksikan bahwa gerakannya dia semata murni seperti itu. Allah semata yang menggerakkannya. Dia melakukan ini semata karena Allah yang menggerakkannya. Dia tidak melihat maju dirinya lah yang melakukannya. Maka yang seperti ini yartafil. Terangkatlah perintah dan larangan. Tidak ada lagi ancaman dan janji untuknya. Janji dan ancaman tidak ada lagi. Hanya waqad yaqulun, kadang di antara mereka mengatakan, siapa yang menyaksikan irada? Siapa yang menyaksikan irada? Artinya sekedar menyaksikan irada ini, keinginan ini. Sekedar menyaksikan keinginan ini. Bahwa ini semua Allah inginkan. Di antara mereka sudah menganggap bahwa jatuh sudah taklif. Seperti katanya Al-Khadir, jatuh taklif sebab dia menyaksikan iradah. Jadi ternyata syaitan jadikan kondisi ini seolah-olah rumit pula. Ada jenjang-jenjangnya dalam menyaksikan. Jadi ada yang mengatakan sekedar syuhud menyaksikannya sudah jadi. Ada yang mengatakannya selama kita masih melihat diri kita berbuat maka belum jadi. Perintah dan larangan tetap harus. Mereka ini yang terakhir Syekh sebutkan itu tidak membedakan antara yang ammah dan yang khusus. Mereka menyaksikan hakikat kauniyah. Mereka menyaksikan bahwa Allah adalah pencipta perbuatan hamba. Dan Allah yang mengatur semua yang ada. Hanya kadang mereka membedakan. antara yang mengetahui hal itu ilman betul-betul tahu dengan yang melihatnya secara syuhud, mereka tidakkan jatuh beban, tidak ada perintah dan larangan lagi terhadap yang syuhud. Adapun yang ya'lamuhu faqat, yang sekedar mengetahuinya, fala yusqituna at-taklif, sekedar mengetahui, meyakini bahwa ini adalah ketentuan Allah, kehendak Allah, ini belum mereka jadikan. Tetapi kalau sudah syuhud, ilmunya lebih dalam, sampai mampu menyaksikan, dia tidak melihat lagi dirinya yang berbuat, maka dia di sini baru jatuh. Dia tidak lagi melihat dirinya berbuat. Yang seperti ini, kondisinya tidak menjadikan al-jabar dan menetapkan takdir sebagai penghalang dari taklif dari sisi ini. Baik, kemudian kata beliau, وَقَدْ وَصَعَ فِي هَذَا طَوَائِفْ مِنَ الْمُنْتَفِدِينَ إِلَى التَّحْقِيقِ وَالْمَعْرِفَ وَالْتَوْحِيدِ. Sungguh telah terjatuh ke dalam perkara ini kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya kepada at-tahqiq, kesempurnaan dalam ilmu, dalam mewujudkan amalan. Orang-orang yang mengaku dirinya telah sampai ke dalam jenjang ma'rifah, sampai ke dalam jenjang tauhid. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam jalur ini. Maka Najib mengatakannya ini apa? Ini pelajaran ini ahli tahqiq. Orang-orang yang musaqqiqun ma'rifah, ini ahli ma'rifah. Kadang juga mereka menceritakannya, ini pelajaran tauhid. Kata tauhid digunakan juga. Ini pelajaran tauhid. Ini jenjang tauhid. Kadang juga dengan istilah mukasyafah, tembus. Kita tembus. Kita mampu melihat. Ini istilah-istilahnya. وسبب ذلك perhatikan hal ini sangat penting, sebabnya adalah annahu daqa niqahuhum an qawli al-'abd yu'maru bima yuqaddaru alayhi khilafu kama daqa niqah al-mu'tazilah wa nahwihim min al-qadariyah bi al-dalil. Perhatikan ini yang sangat penting, sebabnya adalah kemampuan mereka terlalu sempit menghadapi keberadaan hamba diperintah terhadap apa yang ditakdirkan padanya, diperintah untuk menyisihinya. Ini menyebabkan mereka sempit menghadapi. Ketika mereka sudah menyaksikan semuanya Allah kehendaki, Allah yang memberi, semuanya Allah yang kehendaki, Allah yang menentukannya. Kemudian ada ayat, kita misalnya diperintah untuk menjaga rezeki kita, sementara dia kecurian. Sementara dia sudah sangat yakin, kecurian ini takdir Allah, Allah yang menginginkannya. Kita diperintah harus menjaga, harus menggombok. Mereka tidak mampu memahami itu sudah. Sebab hebatnya dalam syuhud, semuanya adalah perbuatan Allah, kehendak Allah. Ketika menghadapi perintah untuk menembus mak, lemas sudah. Tidak mampu melihatnya sudah. Sudah. Kalau begitu, ini adalah jenjang beragama, gugur perintah. Kata beliau, ini sama dengan keadaan Mu'tazilah. Demikian pula, dan yang semisalnya dari Qadariyah. Jadi jamaah, antum tidak paham betul yang terakhir ini, atau cukup paham, yang jelas antum harus pahami, syaitan tidak secara langsung mengatakan kepada mereka, kalau kamu pahami ini, kamu sudah bisa tidak melakukan perintah, kamu sudah bisa meninggalkan perintah, kamu sudah bisa melakukan larangan. Tidak langsung. Melalui permain permainan ibadah, permainan perasaan, permainan pikiran. Digiring terus, pahami ini, pahami ini. Ketika kamu sudah makin memahami perkara ini, secara lewat mata, kemudian setan masukkan paham yang lain. Yang akhirnya dipertentangkan. Ketika setan berhasil menjadikan pahamnya dia yang menang, maka di sanalah paham-paham yang asalnya dia sudah pahami, dia merupakan fitrah dia akan tinggalkan. Dan Masya Allah, orang-orang yang dibentuk luar biasa, orang-orang yang dibentuk setan dengan cara seperti ini, itu akhirnya apa? Membuat jalan. Itu dengan pikiran, dengan perasaan mereka. Dibentuk. Aslinya mereka membuat tulisan. Tulisan yang seolah-olah, luar biasa. Perjalanan ini seolah-olah rumit pula. Orang menganggapnya, ini ilmu. Sebab luar biasa luasnya, jangkauannya, pembahasannya luas. Ternyata semuanya permainan setan dalam menipu manusia. Sama ahli dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga keadaan ahli filsafat. Antum baca buku filsafat, luar biasa orang antum menganggapnya, ini orang yang paling berilmu ini. Ini orang yang paling pintar ini. Tapi orang yang ternyata yang paling pintar adalah orang yang langsung melihat mana ujungnya. Mana ujung perjalanan yang ahli filsafat. Ujung perjalanan ahli filsafat dalam mengenal Tuhan tidak melewati keimanannya orang musyrik di zaman Nabi. Ujungnya adalah sekedar hanya meyakini Allah adalah pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Allah yang maha berkuasa, tidak ada yang maha berkuasa selainnya. Yang lainnya yang tidak sampai di situ, kalau tidak gila, kalau tidak gila, dan masih mengajar sebagai dosen, misalnya, maka dia akan gila dan dipenjara, dikurung di dalam rumah sakit gila. Yang tidak sampai. Sebab apa? Sangat rumit, sangat rumit. Perbedaan yang memaksa akal. Untuk berpikir, memikirkan sesuatu yang akal tidak akan mampu sampai. Kalau sampai, maka hanya meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Keyakinan dalam rububiyah. Alaihuwa rahimahumullah. Jadi ini sudah kita sampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.